إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله para pendengar Roja FM yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kemarin kita membahas tentang akhlak, yaitu as-salaf wal khawfu min al-ujub. Salaf dan rasa takut mereka dari rasa ujub, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, merasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, as-salaf waz-zuhdu fid dunya. Salaf dan kezuhudan mereka dalam kehidupan dunia. Akhal Islam a'azzakumullah, sesungguhnya zuhud merupakan sebuah sifat yang sangat tinggi dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah ditanya tentang amalan yang menjadikan Allah cinta dan manusia pun cinta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Zuhudlah di dunia niscaya Allah akan cintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada atau zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia niscaya manusia akan cinta kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah bimbingan, sebuah amalan yang menjadikan Allah cinta kepada kita dan manusia pun cinta kepada kita. Zuhud yang pertama adalah zuhud dalam kehidupan dunia. Akhi a'azzakumullah, banyak orang yang memahami zuhud dengan pemahaman yang salah. Mereka mengira yang namanya zuhud itu adalah artinya yang meninggalkan kehidupan sama sekali. Tidak mau makan yang enak, tidak mau pakaian yang enak, tidak mau rumah yang bagus, tidak mau, ya, yang jelas dia meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia semuanya. Bukan demikian zuhud. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisa zuhdu, zuhud itu bukan engkau meninggalkan pakaian yang bagus, makanan yang enak. Wa innama akan tetapi az-zuhud itu apa? Fi ma indallahi awthaq indak min indin nas." Apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih engkau percayai daripada apa yang ada di sisi manusia. Artinya seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandar dia, bukan manusia tempat bersandar dia. Ketika ia mengharapkan, ketika ia berharap, dia hanya berharap kepada Allah. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Dia tidak tawakal kepada atasannya, tidak berharap kepada atasannya, sehingga pada waktu itu ia betul-betul zuhud dalam kehidupan dunia. Makanya zuhud tidak hanya dimiliki oleh orang-orang miskin, tapi orang kaya pun bisa zuhud. Tidakkah Anda lihat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau adalah orang yang paling kaya di dunia. Kerajaannya tidak ada yang menandinginya. Akan tetapi beliau adalah manusia yang paling zuhud. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Akhul Islam a'azzakumullah, karena Nabi Sulaiman tidak menyimpan harta itu dalam hatinya. Akan tetapi harta itu beliau pegang dengan tangannya, yang ia atur sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Makanya zuhud adalah menjadikan harta itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Harta tidak menguasai hati, justru hati yang menguasai harta. Sebab kalau harta sudah menguasai hati, maka hati akan menjadi budaknya. Maka sesungguhnya seburuk-buruknya budak adalah budak harta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa wan takasa wa idza syika falan tukisa." Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka dan celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerca mereka yang menghambakan dirinya kepada dunia dan dunia. Maka yang seperti ini ya, orang yang dikuasai hatinya oleh harta sehingga ia betul-betul mencintai harta segala-galanya, maka dia telah hilang dari hatinya itu kezuhudan. Berbeda dengan orang yang menguasai hartanya, di mana hatinya menguasai harta. Harta tidak menguasai hatinya, tapi hatinya yang menguasai hartanya. Ia memang butuh kepada harta, akan tetapi kebutuhan ia kepada harta bagaikan ludah. Badan butuh kepada ludah, ya akhi. Akan tetapi siapa di antara kita ketika mengeluarkan ludah ia akan merasa cinta kepada ludahnya? Al-jawab, tentu tidak akan. Demikian pula seseorang yang memiliki harta bagaikan ia memiliki ludah. Ia butuh kepada ludah untuk sebatas apa keperluan tubuhnya, untuk sebatas apa menjaga kesehatannya. Akan tetapi lebih dari itu ia keluarkan tanpa ada keinginan sama sekali untuk menelannya kembali. Demikian pula orang yang zuhud. Ia memiliki harta, ia punya uang, ia punya kekayaan, akan tetapi kekayaan itu tidak menguasai hatinya. Justru hatinya lah yang menguasai kekayaan itu sehingga ia pergunakan di jalan Allah Rabbul Alamin. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, para pendengar roja yang berbahagia. Jadi kezuhudan pada hakikatnya adalah tempatnya di dalam hati. Zuhud pada hakikatnya adalah tempatnya dalam hati. Semakin seseorang dalam kezuhudannya, semakin ia akan qanaah dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Bahkan orang yang zuhud, ia tidak mengharapkan kedudukan, ia tidak mengharapkan pujian orang, ia tidak mengharapkan ketenaran. Makanya ujub itu adalah perkara yang sangat bertentangan dengan zuhud. Zuhud menjadikan seseorang senantiasa mengharapkan pahala akhirat, menjadikan seseorang hanya mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Alamin, menjadikan seseorang hanya mengharapkan surga yang paling tinggi. Itulah zuhud. Maka dari itulah ya ikhwatul Islam a'azzakumullah, betapa pentingnya dan betapa mulianya orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kalau kita perhatikan para salafun as-salih, mereka adalah orang yang paling zuhud di dunia. Mereka adalah orang-orang yang begitu mementingkan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin. Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Beliau mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup dan zuhud dalam kehidupan dunia. Lihat bagaimana kehidupan beliau sehari-hari. Beliau apabila mempunyai harta, beliau infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau kekurangan harta, beliau bersabar dan menyuruh para sahabatnya bersabar dan tidak keluh kesah. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan makanan selama tiga hari berturut-turut. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW tidur. Kasurnya hanya terbuat dari sebuah kasur yang terbuat dari tembikar, terbuat dari pelepah kurma yang apabila beliau tidur akan berbekas di punggungnya. Rasulullah mengajarkan kehidupan demikian agar tidak, agar umat Islam tidak menjadikan kefakiran sebagai sebuah tabu. Adapun hadis kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu jadi sebuah kekafiran, itu adalah hadis yang palsu, maudhu'. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang hidup dalam kesederhanaan, tidak dalam hidup dalam kemewahan dan foya-foya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati seorang mukmin, laisal mukmin bil mutana'imin. Mukmin itu bukan orang yang suka berfoya-foya. Mukmin bukan orang yang suka bersenang-senang, berhura-hura. Dan akan tetapi mukmin itu adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Dia jadikan kehidupannya, kekayaannya itu adalah di jalan Allah Rabbul Alamin. Ia keluarkan hak daripada hartanya. Akhal Islam a'azzakumullah. Rasulullah mencontohkan kepada kita kehidupan yang zuhud, agar orang-orang fakir miskin di umatnya mengingat kehidupan Rasulullah. Mungkin kalau kita yang hidupnya serba pas-pasan masih bisa makan setiap hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak makan, bahkan dapurnya tidak ngebul sampai beliau Rasulullah SAW wafat. Mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita di dunia bukan dunia. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia untuk menuju sebuah tujuan yang agung, yang besar, yaitu menuju kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa takut kalau umat Islam ini fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umatnya itu miskin. Tapi justru yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah umatnya berlomba-lomba mencari kehidupan dunia, sehingga kemudian dunia itu menjadikan mereka lupa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum wa innama akhsha 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah, tapi yang aku takutkan justru adalah dunia, sehingga kalian pun berlomba-lomba mencari dunia, disibukkan dengan dunia, dunia dan dunia, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan Banu Israel. Subhanallah. Rasulullah tidak takut umatnya miskin. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kezuhudan dalam kehidupan dunia. Diperintahkan kita untuk zuhud, diperintahkan kita untuk menjadikan dunia hanya sebatas wasilah menuju kehidupan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan demikian. Allah berfirman, "Wa bataghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Carilah apa yang Allah sediakan untuk kamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu dari kehidupan dunia. Allah pertama kali menyuruh kita untuk mencari apa yang disediakan dari kehidupan akhirat. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, jangan lupakan nasib kamu dalam kehidupan dunia. Sungguh ini sangat berbeda apabila kita balikan. Kalau ada orang berkata, "Nak, jangan carilah kehidupan dunia, tapi jangan kamu lupakan akhirat." Sangat berbeda dengan konsep Al-Quran. Al-Quran mengatakan, cari apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu dalam kehidupan dunia. Sangat jauh antara ini dan itu. Kita diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat, dan jangan melupakan kehidupan dunia, artinya menjadikan akhirat sebagai tujuan kita yang terbesar. menjadikan akhirat sebagai tujuan kita satu-satunya. Adapun dunia kita jadikan sebagai wasilah untuk apa? Untuk bercocok tanam menuju kehidupan akhirat. Berbeda dengan orang yang berkata, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Akhirnya jadilah dunia sebagai tujuannya, adapun akhirat sebagai wasilah untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Sehingga akhi a'azzakumullah, karena konsep yang salah ini, banyak di antara mereka yang akhirnya mereka belajar ilmu agama, mereka beramal soleh, ternyata harapannya untuk mencari dunia. Ada orang hafal Quran, ternyata harapan dari baca Al-Quran adalah mengharapkan dunia. Ada orang yang masya Allah bacaan Al-Qurannya bagus, tapi ternyata dari bacaan Al-Quran itu dia gunakan untuk mencari dunia. Ada orang punya ilmu agama yang dalam, tapi ternyata ilmu agamanya itu dia pergunakan untuk mencari dunia. Akhirnya apa ya akhi a'azzakumullah? Karena ia menjadikan dunia segala-galanya dan akhirat hanya sebagai wasilah dan sampingan saja. Apa yang terjadi dikhawatirkan masuk dalam firman-Nya, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan tanpa dirugikan sedikit pun juga. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kelak kecuali api neraka. Dan Allah batalkan apa yang mereka lakukan, dan Allah gugurkan apa yang mereka usahakan. Jadi inilah makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang zuhud, agar umat Islam ingat bahwa tujuan kita hidup bukan di dunia, agar umat Islam ingat bahwa kita akan menuju sebuah tujuan. Tujuan itu tiada lain adalah surga atau neraka. Akhi a'azzakumullah, dunia memang indah, dunia memang manis, dunia itu hijau, ranum. Akan tetapi ia tersimpan padanya sebuah fitnah yang besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatika bi bani Israil kanat fin nisa." Berhati-hatilah dari dunia, kata Rasulullah, dan berhati-hatilah dari wanita, karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khudirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayangzuru kaifa ta'malun." Dunia itu manis dan hijau, ranum. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Apakah kalian berbuat baik di dalamnya, ataukah kalian malah merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Akhi, orang yang tidak punya sifat zuhud, ia akan berlomba-lomba mencari dunia dan dunia. Ia menginginkan, tak peduli halal atau haram, tidak peduli apakah Allah murka ataukah ridha, tidak peduli apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak. Sehingga akhirnya kezuhudan yang telah hilang dari hati seseorang menyebabkan kerusakan bagi dirinya, kerusakan bagi keluarganya, kerusakan bagi masyarakatnya, bahkan kerusakan bagi agamanya. Betapa tidak, akhi. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam kelak nanti akan dibinasakan apabila apa? Apabila mereka telah berlomba-lomba mencari dunia, lalu mereka pun lupa kepada agama, tidak lagi mau memperjuangkan agama, akhirnya Allah hinakan mereka. Tidak akan diangkat kehinaan itu sampai mereka kembali kepada agamanya. Dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di hadis nomor 11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadhtum adhnab al-baqar وَرَضِيتُ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, cara-cara yang riba, dan kalian mengikuti ekor sapi disibukkan dengan bercocok tanam, artinya kalian lebih disibukkan dengan mengurus dunia dan dunia, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, berjuang untuk membela agama Allah, sallallahu alaikum dzulla, Allah akan jadikan kalian itu terhina. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Allah tidak akan angkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Sampai kita kembali kepada agama, kita mencari kehidupan akhirat, kita mempelajari agama untuk kita amalkan, dan kita zuhud dalam kehidupan dunia. Akhal iman, berapa banyak dunia membuat manusia berselisih, berapa banyak dunia membuat manusia hati-hatinya tidak bersatu padu. Yang satu menginginkan kedudukan, yang lain menginginkan kedudukan, kemudian mereka saling sikut-sikutan. Bagaimana menjatuhkan saudaranya sesama muslim, tidak peduli caranya apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Naam, itu semua karena tidak adanya zuhud dalam kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya tamak kepada dunia, tamak kepada kemuliaan kedudukan, tamak kepada harta sangat berbahaya bagi diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wasyarafa fid din." Tidaklah dua anjing, dua serigala yang lapar, yang dilepaskan pada seorang seekor kambing atau seekor domba, itu lebih berbahaya dari orang yang begitu tamaknya terhadap harta dan kemuliaan dalam agama. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi a'azzakumullah, sudah sepantasnya kita untuk mempelajari tentang zuhud. Sudah sepantasnya kita untuk mengetahui bagaimana para sahabat, para salafun as-salih, mereka begitu zuhudnya. Padahal mereka memimpin dunia, dunia mereka pegang. Pasukan Islam telah sampai ke Eropa, pasukan Islam telah sampai ke dataran Persia, bahkan menguasai Persia secara keseluruhan. Ghanimah pun datang, mengalir begitu derasnya ke kota Madinah. Tapi subhanallah, karena kaum mukminin semuanya karena keimanan yang kuat kepada Allah, mereka tidak tertipu dengan dunia. Mereka menjadikan akhirat segala-galanya. Dalam kitab Az-Zuhud oleh Ibnu yang ditulis oleh Ibnu Mubarak, beliau berkata, "Haddatsana Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi qala qadima Umar Asy-Syam." Bahwa Umar bin Khattab pernah suatu ketika datang ke negeri Syam. "Fatalaqqahu al-umara wal-'udhama." Lalu beliau pun disambut oleh para pemimpin dan orang-orang besar. Faqal, maka Umar ibn Khattab berkata kepada mereka, "Aina akhi Abu Ubaidah? Di mana saudaraku Abu Ubaidah?" Qalu ya'tika al-an. Mereka berkata, sebentar lagi ia akan datang. Qal faja'a ala naqatin mukhattamatin bihablin. Ternyata Abu Ubaidah datang hanya dengan menggunakan menunggang seekor unta yang ditali kekang di hidungnya. Kemudian ia mengucapkan salam. Thumma qala linnas, kemudian Abu Ubaidah berkata kepada manusia, "Insarifu anna." Silakan kalian pergi. Fasara ma'ahu hatta ata manzilahu. Lalu ia pun berjalan bersama Umar sampai singgah di rumahnya. Falam yara fi baitihi illa sayfahu wa tursahu wa rahlahu. Ternyata Umar tidak melihat di rumah Abu Ubaidah kecuali pedang, tameng dan rahla apa binatang tunggangannya. Faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Law ittakhadhta mata'an aw qala syai'an." Mengapa engkau tidak mengambil sedikit perhiasan untuk rumahku, rumahmu? Faqala ya Amirul Mukminin, "Inna hadza sayablughuna al-maqil." Kata Abu Ubaidah, "Hai Amirul Mukminin, ini semua justru menyampaikan kita kepada tempat tujuan." Subhanallah. Abu Ubaidah pemimpin Syam. Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaidah untuk menjadi gubernur di kota Syam. Dan waktu itu kota Syam melimpah ruah dengan kekayaannya. Akan tetapi subhanallah, beliau sebagai seorang gubernur, beliau tidak mementingkan dirinya. Beliau tidak memperkaya, tidak mempergunakan kesempatan kedudukannya untuk memperkaya dirinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang amirul mukminin pada zaman itu datang, ternyata Abu Ubaidah hanya datang dengan mengendarai seekor unta. Ketika beliau singgah di rumahnya, tidak ia dapati apa-apa kecuali tamengnya, pedangnya, dan binatang tunggangannya. Ya subhanallah, berbeda akhi dengan para pemimpin zaman sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Maka dari itulah ya ikhwatal Islam a'azzakumullah, memang sudah sungguh sangat pantas kalau generasi para sahabat dipuji oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن." Mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Memang sudah sepantasnya mereka menguasai dunia, mereka mengisi dunia dengan keadilan. Naam, sudah sangat pantas karena keimanan mereka yang begitu sangat kuat, kezuhudan mereka yang begitu sangat kokoh. Mereka hanya mengharapkan kehidupan akhirat, sehingga ketika mereka menguasai dunia, dunia tidak menjadikan gemerlapnya itu tidak menjadikan mereka tertipu. Maka dari itulah, berbeda dengan kita, terkadang kita sedikit diberikan kedudukan sudah angkuh, terkadang kita sedikit diberikan kemuliaan sudah sombong, sehingga pada waktu itu dia pun tidak siap untuk memimpin dunia. Dia memimpin dunia dengan kerakusan dan ketamakan, bukan untuk memperbaiki dan membimbing manusia menuju kehidupan akhirat. Dengarkanlah apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Uqais, dari Huzail bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Man arada al-akhirah adarra bid-dunya, wa man arada ad-dunya adarra bil-akhirah. Ya qaum, fa'adhirru bil-fani lil-baqi." Barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, biasanya akan bermudarat untuk dunianya. Barang siapa yang menginginkan dunia, biasanya akan bermudarat untuk akhiratnya. Wahai kaum, berikanlah mudarat kepada dunia dalam rangka mencari kehidupan akhirat. Subhanallah. Nasihat yang sangat bagus, akhi. Berhak untuk ditulis dengan apa tinta yang terbuat dari emas. Beliau berkata, barang siapa yang mencari kehidupan akhirat dan mengharapkan kehidupan akhirat, biasanya akan bermudarat untuk dunianya. Mengapa? Karena orang yang senantiasa berusaha mencari kehidupan akhirat, ia akan senantiasa menjaga dirinya dari yang haram. Ia akan berusaha untuk membentengi dirinya dengan yang halal. Dia berusaha untuk mengetahui hukum-hukumnya dalam kehidupan dalam agamanya. Apabila ia tahu itu adalah haram, ia tinggalkan. Apabila ia mengetahui bahwa itu adalah halal, baru ia ambil. Terkadang, terutama di zaman kita yang hidup ini, banyak orang yang terkadang melakukan sebuah aktivitas-aktivitas dari perdagangan ataupun yang lainnya yang ternyata setelah diperiksa atau dilihat hukumnya secara agama ternyata sangat jauh dan bertentangan dengan agama. Akhirnya apa yang terjadi? Seseorang yang mungkin kezuhudannya kurang, ketika ia bekerja di tempat-tempat yang di situ ia tahu bahwa itu bertentangan dengan agamanya, ia akan berpikir dan berpikir, bagaimana dengan hidup saya, bagaimana hidup istri saya, anak saya dan yang lainnya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat biasanya akan memberikan mudharat kepada dunianya, dan barang siapa yang mencari dunia biasanya akan memberikan mudarat kepada akhiratnya. Sahih. Anda lihat, orang yang sibuk seharian penuh, sehabis subuh ia pergi ke pasar, pulang baru malam. Ia sibuk untuk cari dunia, tapi bermudarat untuk akhiratnya, sehingga apa? Terkadang ia lupa mencari ilmu Allah. Ia lupa untuk beramal saleh. Ia lupa untuk ia melakukan amalan-amalan saleh yang dianjurkan oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berdagang tapi perdagangannya tidak melalaikan dia dari kehidupan akhirat. Ia berdagang tapi perdagangannya malah membawa dia kepada keuntungan kehidupan akhirat. Keuntungan-keuntungan dagangnya ia gunakan untuk berjalan berinfak di jalan Allah Rabbul Alamin. Maka ikhwatal Islam a'azzakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, barang siapa yang menginginkan akhirat akan memberikan mudarat kepada dunianya, dan barang siapa yang menginginkan dunia akan memberikan mudarat kepada akhiratnya. Kemudian beliau berkata, wahai kaum, berikan mudarat kepada duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Na'amullah. Di dunia kita sengsara tidak akan lama, paling banter 60 tahun, 70 tahun. Tapi kesengsaraan akhirat, akhi a'azzakumullah, tahukah Anda? Satu akhirat, satu harinya di akhirat hampir sama dengan 50 ribu tahunnya dunia. Apakah Anda mengorbankan akhirat Anda untuk mencari sedikit kehidupan dunia? Ataukah Anda ingin mengorbankan sedikit dunia Anda untuk mencari kehidupan akhirat? Tentunya orang yang berakal akan memilih kehidupan yang lebih kekal. Na'amullah. Kehidupan kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang yang pintar, kata Rasulullah, hum aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Ia tahu bahwa ia akan suatu ketika akan dibungkus oleh kain kapan, akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, menghadapi sebuah kehidupan yang tak pernah putus-putusnya, imma di surga atau imma di neraka. Maka berfikirlah kita semuanya, akankah kita terus-terus menerus melalaikan akhirat demi mencari dunia, sehingga kemudian ketika ajal telah mendatangi kita, kita pun baru sadar, baru ingat dan segera ingin kembali kepada Allah dan beramal saleh, ternyata sudah tidak ada waktu lagi. Akhi a'azzakumullah, disinilah pentingnya zuhud. Disinilah pentingnya zuhud. Lamma hudhira Amir baka, berkata Qatadah, ketika Amir yaitu bin Abi Qais At-Tamimi Al-Basri, seorang ahli ibadah di kota Basrah, ketika Amir hendak menghadapi kematiannya, ia menangis. Faqal, lalu Qatadah berkata, ma yubkik, hai Amir, apa yang kamu yang menjadikan kamu menangis? Qala, ma abki jaza'an minal maut wala hirsan 'ala ad-dunya walakinni abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail. Kata beliau, aku menangis bukan karena takut mati atau karena cinta dunia, Akan tetapi aku menangis karena aku tidak akan lagi sholat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang. Subhanallah. Demikian memang ya akhi, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, ia akan merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, mereka para salafun as-salih, mereka telah sampai kepada derajat itu. Mereka merasakan kelezatan dalam kehidupan dunia. Mereka merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, jadikan kita istirahat dengan salat. Terkadang berbeda dengan kita ya akhi yang penuh dengan dosa ini. Ketika kita salat, seakan-akan bara api ada di atas kaki kita, di bawah kaki kita. Berbeda dengan orang yang senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat, ia tahu bahwa dunia itu hanyalah sementara. Ketika beribadah kepada Allah, ia merasakan kelezatan dan ketenangan. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, antum atwalu salatan wa aktharu ijtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdal minkum. Qila lahu bi ayyi shay'. Qal innahum kanu azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirati minkum. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada para tabi'in, kepada murid-muridnya, kalian ini salatnya lebih panjang, kesungguhan untuk ibadahnya lebih banyak dari dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah. Tapi para sahabat Rasulullah lebih afdal dari kalian. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, dengan apa mereka lebih afdal? Kata Abdullah bin Mas'ud, innahum kanu azhada fid dunya wa arghabu fil akhirati minkum. Karena mereka lebih zuhud dalam dunia dan lebih mengharapkan akhirat dari kalian. Naam Allah. Banyaknya ibadah tidak menunjukkan dia lebih afdal. Boleh jadi wallahu a'lam apa yang terbetik dalam hatinya dari keinginan dunia. Sesungguhnya yang paling utama adalah kezuhudan dalam kehidupan dunia. Ketika seseorang hanya mengharapkan pahala akhirat saja. Maka dari itu ya akhul islam azzakumullah, setiap kita berusaha untuk memiliki zuhud ini. Zuhud akhi a'azzakumullah harus dilatih. Bagaimana melatih dan menumbuhkan zuhud? Telah kita bahas tadi bahwa zuhud akan muncul dan akan tumbuh ketika seseorang betul-betul kuat keimanannya kepada kehidupan akhirat. Ia tahu bahwasannya ia akan menuju sebuah kehidupan yang kekal dan abadi, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka insyaallah orang yang senantiasa kuat ia berimannya kepada hari akhirat, ia akan kuat di dalam zuhud dalam kehidupan dunia ini insyaallah. Makanya akhi a'azzakumullah, banyak-banyaklah anda untuk berduduk di majlis ilmu. Banyak-banyaklah anda membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Banyak-banyaklah anda mengingat kematian. Dan banyak-banyaklah anda bergaul dengan orang-orang saleh. Karena itu semuanya akan menjadikan anda zuhud dalam kehidupan dunia insyaAllah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya peringatan itu hanyalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.